بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني وأخواتي، إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله، إن شاء الله kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita membahas kitab Ad-Durratul Bahiyyah ala Mutammimah Al-Ajurumiyah yang disusun oleh Fadilatul Syekh Ahmad Al-Wusabi Hafizahullah Ta'ala wa ra'ah. Pada pertemuan yang terakhir kita telah memasuki pembahasan tentang ismul ladzi la yansharif. Telah kita jelaskan beberapa illah yang menyebabkan sebuah isim ya tidak ditanwin dan tidak dijerkan dengan kasrah. Sekarang kita akan masuk ke dalam illah selanjutnya, yaitu at-ta'nits. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. فالتأنيث بالألف يمنع الصرف مطلقا سواء كانت الألف ألف مكسورة كحبلى ومرضى وذكرى أو كانت ممدودة كصهراء وحمراء وزكرياء وأشياء. وهذه العلة هي العلة الثانية من العلتين اللتين كل واحدة منهما تمنع الصرف وحدها وتقوم مقام العلتين. قوله فالتأنيث بالألف إلى آخره، ألف التأنيث مكسورة كانت أو ممدودة، تمنع الصرف وحدها سواء كان مصحوبها نكرة نحو ذكرى وصحراء أو معرفة نحو ليلى وزكريا. سواء كان مصحوبها نكرة نحو ذكرى وصحراء أو معرفة كان مصحوبها نكرة نحو ذكرى وصحراء أو معرفة نحو ليلى وزكريا مفردا كان تقدم، أو جمعا نحو مرضى وأشياء اسما كما تقدم، أو صفة كما تقدم، أو صفة نحو حبلى وحمراء. تقول مررت بليلى وزكريا، قال تعالى ذلك ذكرى للذاكرين. وعلم أن سيكون منكم مرضى لا تسألوا عن أشياء إنها بقرة صفراء. فكل من ليلى وزكريا وذكرى ومرضى وأشياء وصفراء ممنوع من الصرف، والمانع له ألف التأنيث مكسورة أو ممدودة. Maksuratan au mamdudatan. Garing. Ya, maksuratan au mamdudatan. Baik. Bismillah. Kata beliau, wa amma ta'nif. Sekarang ilah selanjutnya adalah ta'nif. Ta'nif terbagi menjadi tiga. Yang pertama, ta'nif dengan alif. Maka ta'nif dengan alif ini, dia sama dengan sighah muntah al-jumu'. Dia mencegah dari as-sarf dengan sendirinya, tanpa harus bergabung dengan illah yang lain. Jadi selain sighah muntahal jumu', ya, alif ta'nits ini juga mencegah dari asarf dengan sendirinya tanpa bergabung dengan ilah yang lain. Ya, kemudian yang kedua ta'nits bita. Ya, wa ta'nitsun bita, ta'nits dengan ta, kemudian ta'nits bil makna. Ta'nits bil makna ini lafadznya tidak menunjukkan ta'nits, tapi dia dipakai untuk nama wanita. Seperti Maryam, Zainab, ya. Akhirnya kan bukan alif ta'nits. Demikian juga bukan ta ta'nits. Tapi secara makna dia mengandung makna nama wanita. Fa ta'nitsu bi alif yamna'u sarfa mutlaqan. Sawa'un kanat alif maqsuratan ka hubla wa mardha wa dhikra aw kanat mamdudatan ka sahra'a wa hamra'a wa zakariya'a wa asya'a. Dan ta'nits dengan alif dia mencegah dari asharf secara mutlak. Baik dia ya, ta'nitsnya itu dengan alif maqsurah seperti hubla, hubla wanita hamil, mardha orang-orang yang sakit, dzikra ya peringatan. Aw kanat mamdudatan kasahra'a. Sahra'a gurun ya. Wa hamra'a merah, zakariya'a wa asya'a. Wa halil illatu hiya illatu tsaniyah min illataini lataini kullu wahidatin min huma tamna'u sarfa wahdaha. Maka alif ta'nits dengan alif ta'nits dengan alif ini dia mencegah dari asharf secara mutlak ya, dan memiliki kedudukan dua illah. Kullu wahidatin min huma tamna'u sarf. Ya, yang kedua-duanya mencegah dari asharf wahdaha dengan sendirinya, yaitu sighah muntahal jumu' dan alif at-ta'nits. Jadi dia tidak membutuhkan apa? Dua illah, cuma cukup satu saja. Taqumu maqama illatain, ya. Dia menempati tempat dua illah walaupun cuma satu. Baik, alif ta'nits. Terus penjelasannya, alif ta'nits maksurah maupun mamdudah ya mencegah dari sharf. Ya, baik dia nakirah seperti dzikra dan sahra atau dia ma'rifah seperti Laila dan Zakaria. Baik dia mufrad maupun jamak ya. Jamak contohnya mardha, asya. Ini juga jamak ya. Baik itu dia isim atau dia sifat seperti hubla, hamra ini sifat. Contohnya marartu bi Laila wa Zakaria. Marartu bi Laila wa Zakaria. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dzalika dzikra lidzakirin. Alima an sayakunu minkum mardha. Ya. La tas'alu an asya'a. Wa innaha baqaratun safra'u fa kullun min Laila wa Zakaria'a wa dhikra wa mardha wa asya'a wa safra' mamnu'un min as-sarf wal mani'u lahu alif ta'nits maqsurah aw mamdudah. Ya, jadi kalau di muyassar itu kan tiga yang awal itu apa? Sighah muntahal jumu', alif ta'nits maqsurah, alif ta'nits mamdudah. Baru yang kemudian bergabung. Baik. Amma ta'nits bita. Wa amma ta'nitsu bita'i fayamna'u ma fayamna'u sarfa ma'a alamiyati sawa'un kana alaman limudzakarin kaltolhata aw limu'annasin kalfatimata. Fa amma ta'nitsu ma'nawiyun fahuwa kata nisi bita'i fayamna'u ma'al alamiyata lakin bisyarati ayakuna ismun ayakuna ismu za'idan ala salasati ahrufin kasu'ada au sulasa au sulasian muharraka wasati kasakor kasakoro au sakina wasati wasati ajamian kajuro au manqulan min mudzakarin ila muannasi min al mudzakari ila muannasi kama idza samaita amaratan bi zaida kama idza samaita imra'atan bi zaida fa illam yakun syai'un min dalika kahindin wada din jaza sarfu wa tarkuhu wa huwal ahsanu. Baik. Adapun ta'nits jenis yang kedua, ta'nits dengan ta, fayamna'u sarfa ma'al alamiyah. Maka ta'nits dengan ta dia mencegah dari sorof bersama dengan illah yang lain yaitu alamiyah. Ketika dia dijadikan nama. Ya. Sawa'un kana 'alaman lil mudzakkar katol hata. Ya, sawa-sawa saja baik itu nama bagi laki-laki seperti Talhata au li muannatsin ka Fatimata atau bagi muannats seperti Fatimah. Talhah, Muawiyata, Urwata, ya, itu semua nama bagi laki-laki. Mamnu' minas sharf. Ya. Wa amma at-ta'nits al-ma'nawi fa huwa kata'nits bita fa yamna'u ma'al alamiyah lakin bi syart. Adapun ta'nits yang maknawi, ta'nits maknawi itu tidak terdapat tanda ta'nits baik itu alif maupun ta padanya. Tapi dia memiliki makna perempuan, memiliki makna ta'nits. Maka ini pun sama dengan ta'nits dengan ta, dia mencegah dari sharf tapi ada syaratnya. Syaratnya ada tiga. Yang pertama, zaidan ala salasati ahruf. Ya. Lebih dari tiga huruf. Su'adu, ada empat huruf. Sin, ain, alif, dal. Su'adu. Au thulathiyan muharrakal wasati kasakoro. Atau boleh dia tiga huruf. Tapi dengan syarat, enggak boleh disukun. Harus kasih harokat. Sakoro. Ya. Tiga-tiga hurufnya berharokat. Kemudian syarat yang ketiga, au sakinal wasati ajamian. Ya boleh saja dia sukun tengahnya, tidak berharokat semua, tapi dia diambil dari ajam, dari nama ajam. Juro, ya, kajuro. Au mankulan minal mudzakkar ila muannas. Ya, kemudian syarat yang keempat, mankulan minal mudzakkar. Ya, dia nama laki-laki tapi dipakai untuk perempuan. Kama idza samaita imra'atan bi Zaida. Ya, contohnya apabila engkau menamakan seorang wanita dengan nama Zaid, maka dia mamnu' minash shorf. Kenapa? Karena dia ta'nits maknawi kemudian diambil dari nama laki-laki. Syaratnya terpenuhi. Paham ya? Jadi ini adalah empat syarat ta'nits maknawi. Ya, ta'nits maknawi apabila dia ingin mamnu' minas sharaf. Yang pertama, lebih dari tiga huruf atau tiga huruf ya tengahnya berharokat atau tiga huruf hanya saja tiga huruf disukun tengahnya ya, tapi dia ajami, diambil dari nama asing, atau tiga huruf sukun di tengahnya, namun dia mankulan, ya, dinukilkan dari nama laki-laki menjadi nama perempuan. Apabila terpenuhi keempat syarat ini, maka dia mamnu' minas sharaf. Fa'ilam yakun syai'un min dalik kahindin wa da'din jaja sarfu wa tarkuhu wa huwal ahsan. Ya. Apabila tidak terpenuhi syaratnya seperti hindun. Apa yang tidak terpenuhi syarat pada hindun? Rizki. Dia tiga huruf terus ditanwin. Nah, bukan tanwinnya masalahnya. Tiga huruf tapi tengahnya disukun. Hindun. Kan syaratnya, coba baca syarat yang ke dua au tsulatsiyan muharrakal wasati. Ya, kalau dia mau tiga huruf, semuanya harus kasih harokat. Nah, hindun ini enggak terpenuhi karena dia apa? Di sukun tengahnya. Ya. Jadi dia harusnya apa? Di tanwin, harusnya ditanwin ya. Ya. Da'din juga, da'din. Da'din tidak terpenuhi syaratnya. Tapi dipakai untuk nama perempuan. Maka kalau ada nama perempuan yang tidak memenuhi syarat-syarat yang disebutkan, jaza sorfu wa tarkuhu wa huwal ahsan, maka boleh dia disorof atau ditinggalkan atau dia tidak disorof. Silakan dipilih. Jadi bisa coba untuk melihat di situ. Hindunnya itu ada, hindinnya ada dua harokat kan? Hinda sama hindin dikasih dua harokat. Itu artinya apa? Bisa dibaca dua. Kahinda au kahindin. Ya, nah, jadi untuk nama hindun itu bisa dua pilihannya. Pertama dia mamnu' minas sharaf, jadi dibaca kahinda, atau dia dibaca hindin. Taib. Jaza sharfu wa tarkuhu wa huwal ahsan. Boleh dia ditanwin ya, atau ditinggalkan tanwinnya, dan ini yang lebih baik. Berarti yang lebih baik adalah dia tidak ditanwin. Ya. Jadi mamnu tetap mamnu minas sharaf. Baca syarahnya ya. Rahman. Qauluhu wa amma ta'nisu bita'i ila akhirih. I'lam anna ta'nisa bighairi alifin ala salasati aksamin. Ta'nisun lafdiyun wa huwa ma kana fihi alamatu ta'nisi wa huwa alamun li mudzakkarin katol hata wa hamzata wa ubaidata wa nahwihim wa ta'nisun ma'nawiyun faqat wa huwa ma kana mawdu'an li mu'annasin wa laysa fihi alamatu ta'nisi ka Zainaba wa Maryama wa Su'ada wa ta'nisun lafdiyun ma'nawiyun wa huwa ma kana fihi alamatu ta'nisi wa huwa mawdu'un li mu'annasin ka Fatimata wa Aisyata wa Ruqayyata fal awwalu wal akhiru yamna'anil syarfa ma'a illa alamiyati mutlaqan ay bighairi syartin wa wasati yamna'ul sarfa al wasatu yamna'ul sarfa ma'a alamiyati bisyuruti zakarohal musannifu. Baik, nah sekarang beliau lebih sistematis ya. Ta'nits, kata beliau ta'nits selain alif ya, ta'nits selain dengan alif itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama ta'nits lafzi ya, yaitu yang lafadznya itu mengandung lafadz muannas, ada ta marbutahnya, Talhata, Hamzata, Ubaidata. Kemudian yang kedua ta'nits maknawi saja, yaitu nama-nama yang diletakkan untuk nama wanita. Kemudian yang ketiga ta'nits lafzi maknawi, diletakkan untuk nama wanita dan memiliki lafadz muannas. Misalnya ada apa? Ada tamar butohnya. Maka yang pertama dan yang terakhir, yang pertama ini ta'nits lafzi, kemudian yang kedua ta'nits lafzi maknawi, ya, yamna'a sharaf ma'al alamiyah mutlaqan. Maka dia tercegah dari sharaf kalau dia bersama alamiyah mutlaqan. Ya, secara mutlak kalau dia bergabung bersama alamiyah maka dia menahan dari sharaf, tertahan dari sharaf, tidak ditanwin. Adapun bagian yang tengah yaitu ya ta'nits maknawi faqat, jadi nama-nama yang diletakkan untuk perempuan tanpa ditunjukkan dari lafadznya bahwa dia lafadz wanita, maka ini membutuhkan syarat. Wal wasatu yamna'us sharfa ma'al alamiyah bi syurutin dzakaraha al musannif. Syaratnya ada 4. Yang pertama, dia lebih dari 3 huruf. Yang kedua, ya, kalau dia 3 huruf, maka seluruhnya harus ber harokat. Ya, kemudian yang ketiga, kalau mau yang di tengahnya disukun, maka dia harus ajam. Atau yang keempat, ya, kalau dia mau yang di tengahnya itu disukun, dia harus nama yang diambil dari nama laki-laki. Ini adalah empat syarat taknis maknawi untuk di apa dicegah dari asorf, dicegah dari asorf. Ya, wa qauluhu kasu'adu. Nah ini contoh-contohnya. Qala syarih rahimahullah. Qauluhu kasu'ada, kasu'adu, kasu'ada. Kasu'ada. Ay tanzilan li harfil rabi'i manzilatun ta'u ta'nithi nahu maratu bisu'ada. Wa qawluhu ta'ala wa kalimatuhu alqaha ila maryama. Fa kullu min su'ada wa maryama majrurun wa alamatu jarrihi al-fathatu li'annahu ghairu munsarifin lil'alamiyati wa ta'nithil ma'nawi. Kemudian yang ini syarat, contoh syaratnya ya, dia terdiri dari empat huruf. Ini yang taknif ya dengan makna kasuada ya. Kenapa katanya suada itu dia apa tidak boleh ditanwin? Karena hurufnya yang keempat ini menempati tempatnya tak taknif. Jadi kan seperti apa namanya Urwatu misalnya, Urwatu. Kenapa dia mamnu' minash sharf? Karena ada ta'nya kan, ta' marbutohnya di sana. Maka su'adu ini mamnu' minash sharf karena dalnya tadi, dalnya huruf terakhirnya itu dia empat huruf. Katanya ini apa? Menempati tanzilan lil harfi rabi manzilat ta'i ta'nits. Karena huruf yang keempat ini dal di sini menempati tempatnya tak marbutah. Menempati tempatnya tak marbutah. Marartu bisu'ada. Ya, ini akal-akalan aja ya. Jadi apa? Katakannya bahwa dalnya itu ya menggantikan tak marbutah. Wa qawlu ta'ala wa kalimatuhu alqaha ila maryama. Ila maryama. Sama. Mimnya menempati posisi tak marbutah. Fakullun minas su'ada wa maryama majrurun wa alamatu jarrihi al-fathatu yannahu ghairu munsharif lil alamiyah wa ta'nits al-ma'nawi. Ya, karena alamiyah dan juga ta'nits al-ma'nawi. Ini juga terpenuhi syaratnya tadi ya, bahwa dia terdiri dari empat huruf. Wa qawluhu kasaqara. Wa qawluhu kasaqara huwa alamun ala tabaqatin min tabaqatin jahannami. Jahannama. Wa li'anna tahrikal wasti qa'imun wasati qa'imun maqamil harfi rabi'i qa'imu maqamu ta'u maqama ta'u ta'i fasiqalul ismi famna'u minas sarfi bikhilafi sakinul wasti wasati kama sayati qala ta'ala ma salakakum fi saqara fasaqara majrurun bi fi wa alamatum wa alamatu jarihi al-fathatu li'annahu ghairu munsarifun lil alami ghairu munsarifin lil alamiyati wa ta'nisil ma'nawi. Baik, nah sekarang ini yang tiga huruf. Kenapa juga yang tiga, katanya tadi syaratnya tiga huruf, apa? Empat huruf. Sekarang kenapa kok tiga huruf juga mamnu minas sharaf? Ya. Kata beliau kasaqara wa huwa alamun ala tabaqatin min tabaqati jahannam. Saqar merupakan nama tingkatan dari tingkatan-tingkatan neraka jahannam. Kenapa? Li'anna tahrikal wasati qa'imun maqam al-harfi al-rabi al-qa'ima maqam at-ta' fa thaqala al-ismu fa muni'a min as-sarfi bi khilafi sakinil wasat. Ya, karena ada rasa berat. Ya, harusnya isim itu harus ada sukunnya. Ini enggak ada sukunnya, semuanya berharokat. Maka terasa berat. Maka keberatan pada sakor di sini menempati kedudukan huruf yang keempat. Jadi MLM ini ya. Jadi sakoro ini beratnya menyebutkan sakoro karena dia tidak ada yang disukun. Ini keberatan tadi menempati huruf keempat pada ilah sebelumnya. Ya. Kasuadu, seperti suadu. Ya, jadi rasa berat ini sama dengan huruf keempat. Nah, huruf keempat posisinya sama dengan tak ta'nits. Paham enggak? MLM ini makanya bilang. Keberatan pada sakoro ini bernilai sama dengan huruf keempat pada empat huruf yang sebelumnya kita bahas. Ya. Menempati huruf yang keempat pada isim dengan empat huruf yang sebelumnya kita bahas. Nah, huruf yang keempat ini menempati tak ta'nits. Sehingga dia mamnu minas sharf. Jadi itu sebabnya kenapa sakoro dan yang semisalnya ya tidak ditanwin. Karena beratnya menyebutkan sakoro tanpa adanya sukun, ini sama kedudukannya dengan huruf keempat. Dan huruf keempat sama kedudukannya dengan tak marbutoh atau tak ta'nits. Sehingga dia mamnu minas sharf. Ya, berkhilafi sakinil wasat, ya, berbeda dengan yang disukunkan tengahnya. Kama sayati, sebagaimana yang nanti akan dijelaskan. Qala ta'ala, ma salakakum fi saqara, apa yang memasukkan kalian ke dalam neraka saqara. Fa saqara bi fi wa alamatu jarrihi al-fathatu. Maka sakoro ini majrur karena kemasukan fi sakoro dan tanda jarnya adalah fathah li'annahu ghairu munsharifin lil alamiyah wa ta'nits al ma'nawi, ya, karena dia tidak munsharif karena faktor alamiyah dan ta'nits ma'nawi. Taib, selanjutnya Iqra Rahman. Waqauluhu kajuro bidom mijimi ismu biladi bifarisi lisikoli ujmati filisanil arobi waqauluhu aw mankulan ila akhiri ay liannahu binaklihi ila mu'annasi asolalahu sikolun adala hifatul lafdi adala Hifatul lafdi famana'a famuni'a minas syarfi wa qawluhu jaza syarfu wa tarkuhu ay famin syarfi nudhira ila hifati lafdihi liqaunihi thalathiyan sakinul wasati wa min man in nadri ila wujudil illataini wa huma alamiyatu wa ta'nisu al ma'nawi wa qad istama'al amran fi qawli syairi lam tatalaffa bifadli mi'jariha da'dun walam tushqa da'du fi ulabi fasarafahu awalan wa mana'ahu thanian wa qawluhu wa huwa ahsanu ay tarku wa hadha manhabu jumhuri Walihada uttufiqo alaihi kira'u ittafaqo alaihi kurrahu kurrahu fi qawlihi ta'ala bi misra buyutan. Qawluhu udkhulu misra wa innama syarfun fi qawlihi usurifa fi qawlihi ta'ala ihbitu misran li'annahu gairu mu'ayyanin ay misran minal amsori. Baik. Baik. Pada akhirnya beliau mengatakan ya, yang ketiga jauri, juro atau juro. Juro ya, ini juga mamnu minas sorof. Padahal dia hurufnya cuma tiga, kemudian tidak seluruhnya berharokat. Lantas kenapa dia mamnu minas sorof? Karena dia nama ajam. Ya, nama ajam. Maka berat bagi bangsa Arab untuk menyebutkannya. Mamnu minas sorof dia. Aumankulan ila akhirihi. Atau dia dinukilkan. Harusnya nama laki-laki tapi dipakai untuk nama perempuan. Maka ini pun mamnu minas sorof. Kenapa? Li'annahu binaklihi ilal mu'annath hasalalahu thikol. Karena ketika membawa dia itu dari mudzakkar ke mu'annath terasa berat. Maka rasa berat inilah yang menyebabkan dia mamnu minas sorof. Mamnu minas sorof. Ya. Wa adala khifatu lafzi ya fa muni'a minas sarf, maka hilanglah khifatu lafzi karena ada rasa berat tadi, maka dia pun mamnu minas sarf. Mamnu minas sarf. Kemudian kata beliau jaza sarfu wa tarkuhu ya, kalau yang dia lafadznya apa, dia muannatsnya maknawi kemudian tidak terpenuhi syaratnya, tidak terpenuhi syaratnya dia empat huruf atau tiga huruf berharokat semua atau tiga huruf sukun di tengahnya, akan tapi dia nama ajam, atau dia tiga huruf sukun di tengahnya mankulan minal mudzakkar, kalau ini tidak terpenuhi jaza sorfu wa tarkuhu, maka silakan boleh ditanwin dan juga boleh mamnu minas sorf ya, diberikan pilihan. Ay faman surifan nadhur faman famin famin sar famin sarfi nadhuri ila khifati lafdhihi likaunihi thulathiyan sakin alwasati wa min man in nadhuri ila wujudil illataini wa huma al-alamiyah wa ta'nits al-ma'nawi wa qad istama al-amran fi qawlihi sya'ir lam tatalaffa bi fadli mizariha wa da'dun wa lam tusqa da'du fi ulabi. Kata beliau gimana bacanya ini, famin su famin sarfi nadhri ila khifati lafzi sudah kian sakin wasat. Gimana bacanya Mas Fatur? Faman, famin. Kalau artinya maka dari yang disorof yang ditanwin melihat pada taib. Famin sorfin nudhira ila khifati lafdihi. Nah, maka yang ditanwin ya, maka apa? Yang mu'annas maknawi ini yang ditanwin, maka itu disebabkan karena khifatu lafzihi, karena ringannya lafadznya. Kenapa? Karena dia thulathiyan sakinul wasat. Karena dia thulathi, kemudian tengahnya disukun. Ya. Wa man mana'a. Nah ini. Faman sorofa. Nah gini dia udah dapat saya. Faman sorofa. Nadhara ila kifati lafzi. Maka barang siapa yang mentanwin isim-isim selain tadi itu kayak hindun dan apa? Da'dun. Barang siapa yang mentanwin, maka dia melihat pada sisi kelemahan atau keringanan lafadznya karena dia thulatsi ya, kemudian sukun di tengahnya. Faman mana'a nadhara ila wujudil illatain wa humal alamiyah wa ta'nits al-ma'nawi. Dan barang siapa yang yang mencegah dari sharaf, yang tidak mentanwin, dia melihat bahwa terpenuhi syarat alamiah dan ta'nits maknawi pada lafaz tersebut. Paham enggak? Nah, saya ulang lagi ya. Kan katanya boleh, kayak lafaz hindun dan da'dun itu boleh dibaca dua. Ya, boleh dia dibaca mamnu minas sharaf atau boleh dibaca tanwin. Maka barang siapa yang mentanwin ya lafadz hindun dan da'dun, alasannya apa? Nadhara ila khiffati lafdhihi, dia melihat dari ringannya lafadz tadi. Ya. Karena dia tiga huruf, hanya tiga huruf kemudian disukun di tengahnya, maka dia ditanwin. Wa man mana'a nadhara ila wujudil illatain. Dan barang siapa yang dia tidak mentanwin, dia melihat, oh bahwa dalam lafad-lafad ini ada dua illah. Sudah terpenuhi padanya dua illah. Yaitu alamiyah dan ta'nits al-maknawi. Ya, ya sudah. Berarti dia apa? Mamnu minas sorof. Wa qad ijtama'al amrani fi qawlihi syair lam tatalaffa bifadli mi'zariha. Da'dun walam tusqa da'du fi ulabi. Dalam bahasa satu bait syair dipergunakan dua-duanya, da'dun dan da'du. Ya, yang satu munsharif, yang satu ghairu munsharif, dipakai dua-duanya. Fasurif fasarafahu awalan wa manahu tsaniyan, maka dia ditanwin pada kata yang pertama da'dun, namun dia tidak ditanwin pada kata yang kedua. Wa qaluhu wa huwal ahsan ay tarku, ya tidak disharaf itu lebih baik kata beliau. Wa hadha madhhabul jumhur, dan ini merupakan pendapatnya jumhur. Wa li hadha ittafaqa alaihi alqurra fi qoulihi ta'ala bi misra buyutan, maka para ahli qurra bersepakat untuk membaca firman Allah dalam surat Yunus ayat ke-87 bi misra. Misra ini nama negeri, kemudian dia ta'nits ya, tapi dibaca ghairu minas sharf, ghairu sharf ya, dibaca tanpa ditanwin ya, sehingga ini yang lebih baik. Wa qalu udkhulu misra ya, jadi tidak ditanwin ya, dibaca misra ya, berarti ini yang lebih kuat, yaitu tetap dia mamnu minas sharf walaupun dia tidak terpenuhi syaratnya ya. Wa innama surifa fi qawlihi ta'ala ihbitu misran liannahu ghairu muayyan ay misran minal amsar. Hanya saja kenapa dalam firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat ke-61 dia dibaca tanwin ihbitu misran liannahu ghairu muayyan, yang dimaksud dengan Misr di sini bukan nama daerah tertentu. Ay misran minal amsar, yang dimaksud adalah tempat dari wilayah, satu wilayah dari wilayah-wilayah yang ada. Jadi misran pada ayat ini bukan menunjuk negeri Mesir, tapi menunjuk apa? Satu wilayah ya, dari wilayah-wilayah yang ada. Ya, jadi dia bukan menunjuk satu nama kota tertentu. Ini yang menyebabkan misran pada firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 61 ditanwin. Tapi kalau dia menunjukkan sesuatu yang khusus, menunjukkan negeri Mesir, maka tidak ditanwin. Ini yang lebih kuat. Wallahu ta'ala a'lam. Jadi bacanya lebih tepat Misra, Hinda, Da'da. Ya. Wallahu ta'ala a'lam. Nakif ilhuna. Fa insyaAllah. Ghadan. Nadkhul fi al-bahthu. Ish. Fi at-ta'rif. Yani al-alamiyah. Itu illah yang selanjutnya. Yaitu alamiyah. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Hal indakum soal.